Uhuna Petrus, Hondongam, Tallu. Susisian duka laku inggan nato di tanah Nindo, pahalu ku alamat inuhu laku muanemu, nasuhung ke denni muanemu atai ungkatapai bataka dewata, yung patete nak tolako Kristus, kenaitai pak palaku ammu. Ia tahu nak lamangi umpak tula ia nama tapa akanaitan kuak makgok maseho anameada. Maka melok kuak mendadi baine mapia sita sia, taklah sulipan namandi di pomapia, susina beluak di popekanini, mak belo-belo bulawam, anamak baju masulli. Sapok labut tuilan dia mayunak penawam muindoka mapiaam, susina malunak penawa, anamatanak penawa. Yanto diwaam, kamapiaan tak dela mohokna. Anna yang to nasangai puang ala ta'ala kamapi ang kiangga. Aka susin to sinapogau inggan na bayi ne yolona, to meada, anna to mahannu lako puang ala ta'ala, matinuh lako muanena, nasuhum disangai mapia. Susi duka sara yolona, matinuh lako Abraham muanena, anna na pekapua. Anna malako duka disangai anak nasara, keton talu kok makgok mapia, anna tak dengkende kamahya samwa. Susi toy duka lako to titana nambe lampanda posam, pahal luku lompai lampen apaliu bainemu, aka inde bainemu, tak pada kamatohuam mua. Pak kasale ya, aka pada kuak basin namana puang ala ta'ala katubua sule lako salako lakona. Aka maka tak kuak mak pogok susi, ya tak lanah ingiam puang ala ta'ala sambajam mua. Dadi, lapahal luku siala penapaliu mesa sola mesa, si penapaan mesa sola mesa, ana si pakamaja mesa sola mesa umba susi to si undu-undu. Ana lapa halu to kuak mak kamase ana mahempu penapa. Daun pabalai tom pogosan kuak kakadakeam. Ana daun pabalai tom petuna kuak. Sapok laun pelawan mandiak tambak langan puang ala ta'ala. Akaya nana tambai kuak menda di umakna akala nana tambak kuak. Akadenti suha ilampat takala debata nawa. Menna menang pemulu katubwa mapia ana kamasan nangam. Tau ia to pahalu lau jagai pudukna, dana nakabutui kadakadake, anna tak lau pasubun tula laman tipu. Lapahalu umpasi kambela kalena kakadakian nanau pugau ika mapiaan. Lana piala lana anna umpakende ika siolaam. Akana anda hamata liu ya dewata tong pugau kamaloloam, anna nahingia liu sambajanna. Sapok napubali ya dewata tong pugau kakadakian. Menang kalau pugau sangkok kakadakeam, ketiga hak liu kuak pugau pak palaku mapia. Sapok mui ladeng kuak nahua kamasusa na kam pugau kuak kamapiaam, ya kehong kuak kuak anna maupa. Daum mahek lako tau kadake, anna tak kuak lahusa. Sapok laton taliwak muakui kamasehuan na Kristus, anna empat dewatai mengkaloi lanu nak penapammu. Anna lasya dia liu kuak untimba itau, kedeng kuak na kutanai diona, indopahanuam mulangan puang ala ta'ala. Sapok ya to'o, pahalu lompalako sola malu nak penawa anna meada. Anna lompalako toya sola penawa mahanda, anna malah ya lekuk masih kedai ni tau umpa bubui kuak kekadakeam, aka mak gauk mapia liu kuak kahana pentuhuk na kuak Kristus. Aka mapia puha ya kifsit ini tau pandahan ni lan umpalako kamapiaam, kiapa ni pailok na puang ala ta'ala, anna lefsit din pandahan anna kumpugau tau kekadakeam. Aka Kristus duka puha didah hababah. Anggam pisam mate, ana indo kematian na muampunian dosa na hupatau sule lako salako lakona. Kristus totak deng kasalaan na umbalak mak hupatau to dennya kasalaan na ana malaku na patete lako olona puang ala ta'ala. Di patei bata puntin na sapuk na pati bang sule penapa maseho. Ana kakuasaan na sian to indo penapa maseho na polala lebak Kristus umpak pakaibang kaheban na puang ala ta'ala lako inggan na indo to mempenapa di tahun kunyolona. Batu diwa laku inggan na indotu mempenawa, to tak manuhu lako puang ala ta'ala watunna nu. Watu eta to'o, sak bahak liu pi puang ala ta'ala, laku indotu tak manuhu sampe dadi kapala na nu. Tapa na busu uwai, ya anggang kahua tau ilan indo kapala. Anum polala nindu uwai, nasuhu mala di pasalama indotu kahua, akailan kapala. Dadi, kalapasan na nu diomai kadadian niya to'o, dipasih hapan pante dosan tento mai, aka yang pasalama kia. Taya kahana dibasei wai batapun tinta nasuh salama kia, sapok kahana ditedok kia menda ditanda diwa, makdandi kia diolona puang ala ta'ala sola penapa mahanda. Malah kia napa salama indo pante dosan, kahana katibangungan nasule Yesus Kristus di mayalak na tomate. Puhai tibangus sule, mak pasule langas suga, anamukko idotandekanan na puang ala ta'ala, anar lumbai ngan na malaika, tomak pahenta, anar tu kuasa sengak.